أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam program Penyejuk Hati di radio yang kita cintai ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Ali Imran ayat ke-99 jilid 2 dari tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Artinya, katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan. Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Para pendengar rahimakumullah, dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mengawalinya dengan kata-kata kul. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikanlah wahai Muhammad kepada ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang yang merasa dirinya terancam dengan kehadiranmu, orang-orang yang merasa terusik kekuasaannya dan kekayaannya, hartanya dengan kehadiranmu, yaitu dari ahli kitab. Para pendengar rahimakumullah, awal ayat ini menunjukkan sebenarnya dan mengisyaratkan kepada kita betapa orang-orang Yahudi itu sangat cinta kepada harta, wanita dan tahta yang mereka miliki, sehingga mereka takut dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, sebenarnya orang-orang Yahudi jauh lebih mengetahui akan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penduduk Mekah itu sendiri. Bahkan orang-orang Yahudi selalu mengatakan kelak akan datang nabi, ya, yang namanya Ahmad, dan dia akan menyampaikan ajaran yang ajarannya itu sesuai dengan ajaran kami. Bahkan ketika itu, ketika sebelum datangnya atau kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka membangga-banggakan nabi yang akan datang setelah itu. Namun setelah kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah merekalah yang berpaling. Yasudduna an sabilillah, mereka menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dengan mempersulit dan melakukan tindakan-tindakan yang memberi rasa takut terhadap orang-orang yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji, atau memberikan ancaman-ancaman kepada orang-orang yang akan melaksanakan ibadah di Masyairil Haram dan begitu juga di Tanah Haram secara keseluruhan. Lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja. Dan orang-orang Yahudi itu menginginkan agar agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terlihat bengkok, terlihat tidak sesuai, terlihat tidak relevan, bertentangan dengan apa yang menjadi tradisi bangsa Arab ketika itu, dengan kemusyrikan dan dengan penyembahan-penyembahan berhala. Orang-orang Yahudi sangat mengetahui sebenarnya bahwa penyembahan berhala itu adalah penyimpangan yang sebenarnya. Dan mereka juga mengetahui bahwa sembelihan yang disembelih tidak berdasarkan nama Allah itu adalah suatu kemusyrikan. Namun memang watak daripada orang Yahudi itu adalah orang-orang yang dengki, maka mereka tidak menjelaskan kebenaran itu kepada orang-orang musyrik Quraisy ketika itu. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang sebenarnya sesuai dengan pengetahuan mereka, malah mereka menganggap apa yang disampaikan oleh baginda Rasul itu tadi merupakan sesuatu yang bengkok, menyimpang daripada tradisi bangsa Arab ketika itu. Oleh karena itu di dalam ayat ini Allah menegaskan wa antum syuhada, padahal kamu adalah saksi, saksi daripada kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saksi bahwa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termaktub di dalam Taurat dan Injil, dan begitu juga saksi bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Sama kita ketahui bahwa orang-orang Yahudi termasuk orang-orang yang memiliki aset yang begitu besar di tanah haram ketika itu, kan mereka adalah pedagang-pedagang yang menguasai banyak barang perniagaan ketika itu. Nah, inilah yang mereka takuti akan hilang dengan kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengakhiri ayat ini dengan sebuah ancaman, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sungguh sekalipun Allah tidak akan pernah lalai, lupa, luput dari pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan selama ini. Para pendengar rahimakumullah, di studio telah hadir para asatiz kita, para ustaz-ustaz kita yang akan memberikan kontribusi yang lebih mewarnai terhadap kajian yang telah disampaikan ini. Kami persilakan mungkin kepada Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Ada satu peristiwa yang menarik tentang bagaimana orang-orang Yahudi ini benar-benar menyaksikan akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta ajaran di bawahnya. Pada suatu ketika mereka datang dan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, kami akan ajukan 3 buah pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh para nabi, tidak akan bisa dijawab oleh orang lain. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana sperma laki-laki dan perempuan warnanya, dan bagaimana bisa terbentuk anak laki-laki dan anak perempuan?" Dijawab oleh Rasulullah, sperma laki-laki itu warnanya putih, sedangkan sperma perempuan warnanya kuning. Dan bagaimana anak laki-laki bisa bisa terbentuk, dan bagaimana anak perempuan bisa terlahir? Kalau anak laki-laki itu akibat sel sperma itu yang lebih mendominasi, sedangkan kalau anak perempuan yang terlahir itu akibat sel ovum itu yang lebih mendominasi. Yang pertanyaan kedua adalah, wahai bagaimana para nabi tidur? Dijawab oleh Rasulullah, para nabi itu hanya tidur matanya saja, sedangkan hati mereka tidak pernah tidur. Dan yang ketiga adalah, bagaimana pendapatmu tentang para malaikat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapakah yang menyampaikan wahyu kepada para nabi? Rasulullah menjawab bahwa menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Untuk jawaban yang ketiga ini, maka mereka mengatakan inilah yang tidak bisa kami terima, karena kami menganggap bahwa Jibril itu adalah merupakan musuh daripada agama kami. Jadi kalau berangkat daripada peristiwa tadi, sebenarnya orang-orang Yahudi sendiri benar-benar mengetahui kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi karena bandelnya mereka, karena mereka tidak mau menerima malaikat Jibril itu sebagai penyampai wahyu kepada Rasulullah, itulah salah satu alasan kenapa mereka menolak ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah, apa yang disampaikan Ustaz Perdana tadi memberikan kita sebuah wawasan. Mungkin Ustaz Zainal bisa menambahkan. Menarik sekali ayat 99 ini, bahwa kalau kita pahami dalam konteks kemodernan, kalaulah tadi disebutkan tentang Yahudi, maka tidak ada program Yahudinisasi. Bagaimana umat dunia ini masuk menjadi pengikut kaum Yahudi. Tapi Kristenisasi ada dan berkembang di negara-negara ketiga atau negara miskin secara umum, kalau bisa kita sebutkan, yang notabene-nya terkadang itu juga didominasi oleh negara muslim. Ini suatu hal yang menarik. Kalaulah misalnya proyek kristenisasi ini disebarkan kepada masyarakat yang tidak beragama, itu ahlan wa sahlan. Menyebarkan ajaran tauhid dan etika mulia tersebar di muka bumi ini adalah harapan semua manusia supaya lebih beradab dan lebih bertuhan. Tapi begitu itu diberikan kepada orang yang sudah beriman, maka ayat itu sesuai sekali dengan ayat 99 di sini. Lima tasuduna an sabilillahi man amana. Orang sudah beriman, sudah masuk ke dalam agama Islam, kok digoyang, diajak masuk ke dalam agama ahli kitab. ini kan suatu hal yang tidak logis dan ini adalah suatu yang tidak sehat. Kenapa? Karena sebenarnya yang mereka lakukan itu tabghunaha aywaja, merusak jalan Allah yang lurus. Jalan Allah yang lurus itu adalah tauhid, itu adalah esa satu Tuhan. Tidak mungkin satu itu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu. Walaupun ada prinsip three in one seperti sampo, tapi itu tidak layak untuk Tuhan, ya kan? Karena itu tiga sosok berbeda, Roh Kudus, Anak Tuhan, dan Tuhan itu sendiri. Itu tidak bisa dijadikan menjadi sampo gitu kan, satu bagian yang tidak terpisahkan satu dengan lain. Atabhunaha iwaja, kamu merusaknya. Wa antum syuhada, karena kamu menyaksikan bahwa Trinitas itu tidak logis dan tidak mungkin. Kemudian satu hal yang menarik, untuk merusak umat Islam ini itu dilakukan bukan saja dengan lisan. Di sini Allah menutupnya dengan wa maghlahu bighafilin amma ta'malun. Mereka itu bekerja keras dengan lisan, dengan aksi, usaha yang maksimal. Bahkan terkadang dakwahnya umat Islam itu cuma lisan saja, action tidak ada. Mereka semua disebut, mereka semua lakukan berbagai lini. Sampai kita lihat sekarang sinetron di televisi, semua yang berbau dakwah untuk Kristen ini mereka lakukan. Dan itu sah saja, cuma menjadi tidak menariknya tasudduna an sabilillahi man amana, menghalang-halangi dari jalan Allah orang yang telah beriman. Yang sudah beriman biarkanlah dia tetap beriman dalam Islam, sementara sebagaimana kita pun mengajak orang lain dengan cara yang elegan dan bijaksana. Iya, menariknya Ustaz, sekarang kalau kita berada di tanah suci sekalipun, maka tayangan-tayangan seperti nyanyian-nyanyian yang itu mempertontonkan aurat, ya, itu sangat-sangat mudah sekarang diakses di sana. Apalagi sudah menggunakan satelit. Bahkan bukan hanya itu, ya, film-film yang memang sudah sangat tidak mendidik, bahkan cenderung kepada porno atau sudah porno sekalipun, itu sekarang sangat mudah diakses sampai ke sana. Dan ini menurut kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi berulang-ulang kali termasuk daripada bahagian, ya, menghalang-halangi orang untuk beramal ibadah. Ya, karena sekarang kalau dilihat seperti pembangunan-pembangunan di sekitar Masjidil Haram atau dan di Mekah dan di Madinah secara umum, itu nuansanya itu terasa sekali nuansa kebarat-baratannya. Mal-mal yang berdiri pun tidak lagi menjual pakaian busana muslim dan busana muslimah, tetapi busana-busana yang cenderung ke barat-baratan. Ini adalah sesuatu keprihatinan kita sebenarnya, apalagi bagi jamaah haji yang baru pulang. Kita melihat betapa Masjid Nabawi yang sudah begitu indah kemudian sekarang dibongkar lagi, dan sehingga banyak sekali daerah-daerah yang menjadi macet, bukan karena mobil tapi karena orang yang berjalan, sempitnya jalan itu. Begitu juga di Mekah, ya, ada sekarang bangunan yang hampir ratusan tingkat sekarang tingginya itu, dan itu adalah Masyru' Al-Malik Abdul Aziz, itu tinggi sekali, sehingga dan sudah banyak memakan korban kabarnya, sehingga memberikan kesulitan juga bagi jamaah-jamaah haji yang akan berjalan menuju ke Misbalah. Artinya apa? Bahwa kata-kata yang dipergunakan Allah Subhanahu wa taala dalam menghalang-halangi dari jalan Allah ini bisa dalam berbagai bentuk yang seperti disebutkan Ustaz Zainal tadi, bisa dalam bentuk lisan, bisa dalam bentuk aksi, bisa juga dalam bentuk tontonan dan sebagainya. Oleh karena itu kita berharap kepada seluruh komponen masyarakat Islam untuk tidak menjadi bahagian daripada Yahudi itu. Karena bisa saja dia mengaku dirinya sebagai Muslim, tapi sifat atau wataknya itu adalah watak Yahudi. Nah, ini lebih mengerikan lagi dikala orang itu benar-benar Yahudi dan tidak berasal dari umat Islam itu sendiri. Nah, benar yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa orang Yahudi itu akan senantiasa menginginkan agama ini menjadi bengkok. Dan itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah, namun ironinya betapa banyak saat sekarang ini, ya, pemuda dan pemudi kita, anak saudara kita, itu yang lebih bangga dia dengan simbol-simbol Yahudi dan Nasrani itu daripada simbol-simbol Islam. Ya. Kita lihatlah pakaian-pakaian sekarang, banyak sekali yang menggunakan simbol palang salib, dan itu dipergunakan pula untuk sholat. Begitu. Ya, terletak di depan, di belakang, dan dia tidak menyadari kalau itu adalah bukan simbol daripada agamanya. Dan begitu juga musallatsain, ya, itu juga bintang dipergunakan David, ya? Ya, bintang David itu juga dipergunakan di, bukan hanya, bahkan di dalam simbol kepemerintahan kalau saya tidak silap itu juga ada dipergunakan. Jadi ini adalah bukan hanya sekedar simbol, tetapi ini adalah akidah. Sama dengan kita juga memiliki simbol-simbol yang itu mereka tidak akan pernah mau mempergunakannya, karena mereka mengetahui simbol-simbol itu mencerminkan kepada keyakinan itu sendiri. Oleh karena itulah para pendengar rahimakumullah, kajian kita dalam tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, di mana kalau kita melihat betapa getolnya Syekh Mutawalli Sya'rawi ingin menanamkan akidah yang benar, ingin menanamkan salamatul akidah kepada generasi-generasi berikutnya, agar umat Islam itu memiliki al-ghirah ad-diniyah di dalam dirinya, ada rasa keberagamaan yang tinggi, yang itu tidak pudar karena hujan dan tidak lapuk karena panas. Inilah yang kita harapkan dari generasi muda Islam atau jil mustakbal yang akan membawa agama ini ke depan dan menjadi bukti bahwa Islam itu salihun likulli makan wa zaman. Ya, saya tambahkan sedikit Ustaz Ardiansa. Jadi memang millah itu sendiri, agama sekarang ini bukanlah berarti umat Islam itu harus pindah ke agama mereka. Iya. Mengikuti budaya saja itu sudah cukup bagi mereka. Betul. Melupakan sholat lima waktu saya sudah cukup. Iya. Makanya suatu hal yang menarik, jam-jam sholat itu tayangan televisi itu paling menarik. Paling menarik, betul. Sengaja dibuat demikian supaya memang sholat itu tertunda, akhirnya lama-lama tidak sholat. Iya. Sangat halus cara mainnya, cuman sangat dahsyat akibatnya. Iya. Iya. Oleh karena itulah Rasulullah sudah menegaskan di dalam hadisnya, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum itu, maka dia adalah bahagian daripada kaum itu. Orang yang meniru-niru sikap daripada Yahudi, maka mereka adalah bahagian daripada Yahudi itu sendiri. Orang yang meniru simbol-simbol Nasrani, Kristen, itu adalah bahagian daripada mereka. Baiklah para pendengar rahimakumullah, tentu waktu yang sangat singkat ini tidak dapat menuntaskan kajian ayat ini. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita dapat mengkaji bersama asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar lebih luas lagi. Saya Ardiansah, bersama saya Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Perdana dari tim terjemah Safir Al-Azhar, mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.